Kapenduanna Korintus Hondongam 2. Yanto kasuhunganna anakku kattu nindo lessu ku ua, tak salah pak lamatim akadana mapidi poleyak penawammu susi indo yolona. Aka maka laku pidi penawa kwa, yamen napi lempakahanga. Taun tia deem, akadisesena meh hupataunna, anggan tia ikwa lempakahanga, sapo aka pia kepuhang kwa kupidi penawa. Yan to'o anakku pakatung kuak indo suhaku lesu. Kupasusi yang namala ta'un pidi penawa'a kematim ma. Aka setongan na lompati alanda ya inawangku mane sipato'i. Aka ku katapai ku ua maka tilalla'a tak mala tala tilalla kuak duka. Indo anakku pakatu kuak indo suhaku lesu awana masusa'a kusikdim anamalallam penawangku lambi sumahwa. Tak ku ua laku pakatu kwa indo suha anna mala masussa penawamwa, sapo ku ua anna mala muisan nak mu'ua napaka majasik dasik dakam Paulus. Mane denni diona indo tau tompa kende pidik penawa itim, ya setonganna tak anggang kau na pidik penawa, sapo iku handam. Sapo dana maka hak sugali itulakku ladotang ku ua, tak ia asamwa na pidik penawa, sapo pihamanda kuak. Budak kwa iting Korintus puha umpahuai pak tahungkungan tauyato'o. Anendo pak tahungkungan awana lapadan nia. Dadi tentomai pahallunna lamuampunni anam pakahanga tauyato'o dana mapikdi sugali ipenawanna lambi katuhannu. Yan to'o anna ku pelosik dasik dan nak matinna namala ungka masin nak sule. Ya anna ku pakatu kwa indo suak ku lesu aka ku pangitai kwa ku ua. Batulana tuhu iliuhi indo inggan na pepatuduangku batula takdi. Maka muampunni kuak toka salah Allah ko kalemu, yala kuampunni duka tauyato'o. Aka maka den toka salah am pahallula diampunni, yala kuampunni diolona Kristus akala kamapi amwa kupikki. Kupasusi ya to'o aka ku ua, dana denni nola to mahajanna setam mengkahilan na lakta'a akan na taisamnya patuju kadakena. Tapana landa lako troas lompak pakahebaang kaheba katilalasan yona Kristus, yana bukan mak lalan dewata laumpalako tingkahanganku dionyannya to'o. Sapo tak hapak penawangku aka tak lupi sule sola suwunta Titus dio. Ya kuami to troas latahu lakwa Makedonia. Sihatan na nasipato dipakendek kuhu sumangak langan nolona puang ala ta'ala. Aka tontakan napatete ilannu hame-hamei kapataluanna Kristus akamak mesangkang Kristus. Napupangkaka kampuang ala ta'ala annama laindo kaheba diona Kristus tiballak kalua si hapam bawam bubanau titumpal lao. Aka kami-kami si hapangkan tunuam bubanau napehumalasang Kristus langan puang ala ta'ala naudu asam tau susi to dipasalama tento latinandalako katilakaam. Lulako to di pasalama, si hapang kambawam bubanangnya akakibawaan kaheba lame patubo. Sapo lulako ya tola tinandalako katilakaam, si hapang kanya bawanna to mate, akatakna aku natuhui indo kaheba nasuhul latinanda yalako kamateam. Dadi, mennal lambelai umpalako inde pengkahangan kikahatemo. Takkan kami susi indo buda tau tompea keuntungan numpa susi buleleang kahebana puang ala ta'ala. Sapo kami-kami mendading kampentu na Kristus tona sua puang ala ta'ala laumpalanda kahebaya to'o sola unak penawa sambulo-bulo di olona.